Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة حفظكم الله الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita mulai kembali dars atau pelajaran kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah taala dan kita masih pada pembahasan kitab wudu, ya. Nah, kita mulai pada malam hari ini, walaupun mungkin kita dapat sedikit, yang penting kita mulai terlebih dahulu, ya. Dengan saya kita sampai saat ini pada bab yang ke-32 ya. Gitu ya. Insyaallah. Bab iltimas al-wudu idza hanat as-shalah. Nah. Betul itu. Ya. Insyaallah. Baik. Bab yang ke-32 Babu iltimasil wudu idza hanatish shalah. Bab iltimas al wudu, iltimas yakni mencari al wudu, afwan al wudu ya, bukan al wudu tapi al wudu dengan menfathahkan al-waw. Idza hanatish shalah. Idza apabila hanat, hanat yakni qarubat ya, di Fathul Bari disebutkan maknanya di sini qarubat as-shalah. Ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini tentang iltimas mencari al-wudu yaitu air wudu ya. Tadi kita sebutkan dengan fathah artinya air yang dipakai untuk berwudu. Tapi kalau al-wudu dengan dhammah artinya perbuatan wudu itu. Ya, jadi berbeda al-dhabt atau harokat, maknanya jadi berbeda. Kalau al-wudu, perbuatan wudu. Kalau al-wadu, air wudu. Jadi artinya di sini mencari air wudu, idza hanatish shalah, bila mendekati sholat. Ya. Apa maksud daripada tujuan maksud dan tujuan daripada bab ini. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan seperti itu. Barangkali sekilas kita akan bertanya-tanya. Ya, bab mencari air wudhu ketika mendekati sholat itu kan hal yang biasa ya, hal yang biasa. Apa hanya disebutkan begitu saja? Cara kebiasaan memang begitu. Atau sebetulnya ada tujuan dari sisi ahkam. Nah, ternyata di sini ada sesuatu yang sangat penting ya. Ternyata ini pemahaman para ulama kita rahimahumullah, pemahaman para ulama yang dalam, di mana disebutkan oleh Ibnul Munayyir dalam kitab artinya dinukilkan dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala Ibnul Munayyir arada al-istidlal. Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil, arada al-istidlal ala annahu la yajib, bahwa tidak wajib talabul ma'i, mencari air, litathhir, untuk bersuci, qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunkiru alaihi mutakhir, Nabi tidak mengingkari mereka at-takhir, penundaan, tidak mengingkari mereka penundaan untuk mencari wudu maksudnya. La yunkiru alaihi at-takhir fadalla 'alal jawaz, maka itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Fadalla 'alal jawaz, maka itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, ini dinukil dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi tadi saya katakan ini pemahaman ulama yang dalam ya. Seperti diterangkan oleh beliau Ibnul Munayyir rahimahullah, bahwa ternyata Al-Bukhari rahimahullah dengan bab ini menginginkan bahwa la yajibu talabul ma' litadhhir qabla dukhulil waqt. Tidak wajib mencari air sebelum masuknya waktu. Air wudhu maksudnya. Sebelum masuknya waktu sholat. Ya. Jadi ini nanti di praktek sangat penting ya. Misalnya antum, terutama pada kondisi kurang air. Pada kondisi kurang air. Kalau kondisi banyak air, ya mudah saja. Kapan mau berwudu, ya. Ketika datang waktu sholat langsung berwudu sudah ada air, tidak ada masalah. Tapi ketika air itu jarang, ya, ada kesusahan untuk mencari air. Apakah jauh-jauh sebelum waktu sholat sudah wajib mencari air? Ya, misalnya satu jam sebelum duhur, atau mungkin bahkan sebelum itu, kita tahu ini nanti kesulitan air. Apakah jauh-jauh waktu itu sudah wajib kita cari air? Kalau sudah wajib demi untuk wudu nanti ketika waktu duhur datang, ya sudah, berarti kita mungkin satu jam sebelumnya, mungkin dua jam sebelumnya harus sudah mencari kesana kemari, ya, Nah, ini kalau wajib mencari air seperti itu. Tapi dengan bab ini tadi disebutkan bahwa kita tidak diwajibkan mencari air untuk bersuci sebelum masuknya waktu. Nah, ketika masuk waktu sholat baru kita kena kewajiban talabul ma, mencari air wudu, ya. Kemudian kalau kita dapat, ya alhamdulillah. Kalau enggak dapat atau kesusahan, berarti pindah kepada apa? Tayamum. Nah, begitu. Jadi bab ini ternyata sangat penting, ya. Bukan hal yang sekilas tertulis, terbaca seperti biasa-biasa saja. Ya, ternyata tersirat suatu makna yang sangat penting. Ini terdengar suara-suara ngobrol di mana ini? Hah? Di atas. Siapa yang di atas ngobrol? Di atas apa di toilet? Jangan ngobrol. Kalau ngobrol gak usah ikut, ya. Sayang ilmunya. Kalau ngobrol gak usah ikut. Ganggu yang lain. Karena mau nongkrong, mau apa terserah. Ilmu tidak dicari, ilmu mahal, ya. Ilmu jamin, para ulama dengan susah payah mencari ilmu. Kalau kita enggak butuh ilmu, sana, menjauh daripada ilmu. Menjauh daripada majelis ilmu. Baik. Lanjutkan. Ya, itu kaitannya dengan bab, ya, kaitannya dengan bab bahwa tersirat apa makna dari bab tersebut, makna itu. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qalat Aisyah حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم وقالت عائشة dan Aisyah berkata حضرت الصبح datang waktu subuh Faltu misal ma'u, maka dicarilah air. Falam yujad, maka tidak didapati air. Fanazalat tayammum, maka turunlah ayat tayammum. Nah, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sangat memperjelas, ya, sangat memperjelas maksud daripada bab ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hadarat as-subhu." Datang waktu subuh. "Fal tumisal ma'u." Maka dicarilah air. Ya, maka dicarilah air. Baik. Bisa kita perhatikan di sini. Datang waktu subuh, maka dicarilah air. Untuk apa? Untuk berwudu. Nah. Jadi kapan dicari air itu? Setelah datang waktu subuh. Nah, jadi memang dari situlah kewajiban atau keharusan mencari air ketika datang waktu sholat. Jadi sebelum datangnya waktu sholat, belum diwajibkan. Ya, andai kewajiban itu sudah ada, Sebelum datangnya waktu sholat, tentunya ya sejak malam hari mungkin sudah sibuk mencari air, ya kan? Sudah sibuk mencari air, dan kita tahu bahwa di sana, padang pasir di jazirah Arab sana ya sulit air, tidak seperti yang kita dapatkan. Sehingga di sini terpahami bahwa sebelum datangnya waktu subuh mereka ya aktivitas seperti biasa. Ketika datang waktu subuh baru mereka mencari air untuk berwudu. Falam yujad, ternyata enggak didapati. Jadi ketika mencari enggak dapat, ya sudah berarti berpindahlah kewajiban wudu pada tayammum. Nah, di sinilah ya diterangkan fanazalat tayammum, maka turunlah tayammum. Fanazalat tayammum, maka turunlah tayammum. Jadi ini sebab nuzul, sebab turunnya syariat tayammum ini. Ya. Ketika mereka tidak berhasil mendapatkan air di waktu itu, setelah datang waktu sholat, dicari tidak ada, sudah. Kalau begitu, beralih dari wudu kepada tayammum. Ya. Nah. Baik. Selanjutnya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan sebelumnya apa yang disebutkan ini oleh beliau rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, itu berarti riwayat apa? Mu'allaqah, ya kan? Mu'allaqah. Ta'lif. Ya. Ta'liq artinya sanad dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dihilangkan. Sanad dari Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dihilangkan. Ini masih ada suara-suara ini. Siapa sih yang ngobrol di atas? Mungkin Mas Yusuf bisa antum, kalau ngobrol suruh pulang aja, suruh pulang tadi. Ya. Baik. Dan di sini seperti antum melihat, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan waqalat Aisyah. Waqalat Aisyah. Artinya ini apa? Sighah apa? Jazm. Sighah jazm. Dan mu'allaq atau hadis mu'allaq ta'liq dengan sighah jazm berarti sudah dijamin oleh Al-Imam Al-Bukhari sanad yang dihilangkan adalah sanad yang sahih. Jadi di sini kan langsung kepada Aisyah. Qalat Aisyah. Nah, antara Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha itu sanad yang beliau hilangkan itu sudah dijamin bahwa itu sanad yang sahih. Dijamin oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini namanya sighatu al-jazm. Kalau misalnya di sini Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dzukira an Aisyah, ya misalnya dzukira an Aisyah disebutkan. Nah, ini namanya sighah apa? Tamrid, ya istilahnya dalam mustalah disebut sighatu tamrid. Kita merujuk sekolah, ya. Dzukira berarti ini namanya sighatu at-tamrid. Nah. Kalau sighah tamrid dalam muallaq ini berarti dari Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya ini belum dijamin sahih, ya. Kalau sighah tamrid dengan dzukira, dzukira sama qalat apa bedanya? Kalau qalat itu kan mabni li al-ma'lum, ya kan? Fi'lun mabniyun lil ma'lum. Ya. Kalau dzukira qila, nah itu kan mabniyun lil majhul, ya. Nah itu bedanya. Nah, mabniyun lil majhul ini namanya sighah tamrid. Sighah tamrid, marad tamrid. Nah, ini berarti sanad yang dari Bukhari sampai Aisyah belum dijamin sahih oleh beliau. Jadi kalau kita mau melihat, ya kita cari dulu sanadnya di mana, kita periksa dulu, ya. Sahih atau tidak ini yang dinukil dari Aisyah, gitu ya. Mungkin ada di kitab-kitab lain, pelajari dulu. Alhamdulillah di sini sudah jelas qalat dengan sighah al-jazm mabniyun lil ma'lum berarti sudah dijamin sahihannya oleh Al-Bukhari sampai sanad kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sahih itu terkait dengan hadis muallaq di dalam sahih Al-Bukhari. Kita masuk kepada hadis yang musnad. Ya. Musnad ini yang inti, ya. Musnad artinya apa? Yang disebutkan sanadnya dari awal hingga akhir. Ya. Itu yang inti dalam Sahih Bukhari, ya itu. Karena judulnya apa? Sahih Bukhari. Yang kalian tuh ingat Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, ya kan? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi kitab jami' yang mencakup yang sahih dan yang musnad. Yang musnad itu apa? Hadis-hadis yang musnad. Artinya yang disebutkan sanadnya lengkap dari awal hingga akhir. Ya, dari Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Nabi. Nah, ini hadis yang musnad namanya. Ya. Min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami al-jami' sahih al-musnad. Sunnah di Rasulullah Sallam ajam. Ya. Qala rahimahullah. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Ya, sudah pernah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu, ya. Dan terutama kalau di sini dalam pelajaran kita di hadis yang ke-145 kalau enggak salah juga ada Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Thiqatun mutqin akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun mutqin akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Dan beliau ini termasuk periwayat kitab Muwatta, ya. Periwayat yang paling sahih. Ya, begitu ya kita sebutkan waktu itu. Nah, min atbatin nas, gitu ya. Lebih tepat ini. Min asbatin nas fil muwatta termasuk yang paling kokoh dalam meriwayatkan hadis kitab Muwatta. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari Imam Malik. Nah, ini jadi sanad ini sangat bagus, ya. Sanad ini sangat kokoh. Qala akhbarana Malik. Nah, Imam Malik sahib kitab Al-Muwatta, ya, Imam menulis kitab Al-Muwatta. Beliau seperti yang sering kita lewati disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah ra'sul mutqinin wa kabirul musbitin. Ya. Ra'sul mutqinin, ya, kepala dari para rawi yang mutqin, teliti. Wa kabir al-musbitin, dan pembesar dari rawi-rawi yang yakni yang kokoh maksudnya. Beliau imam dari Hijrah, imam di kota Madinah, ahadu al-imatil arba'ah, salah satu dari imam yang empat, min a'immati al-madhahib, dari imam-imam madhab, ya. Nah, asrawa hadithahu ashabul kutub as-sittah, ya. Nah, Imam Malik rahimahullah. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Nah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Al-Ansari. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Al-Ansari Thiqatun Hujjah. Thiqatun Hujjah. Akhraj lahu ashabul kutub as-sittah. Meriwayatkan hadis beliau ashabul kutub as-sittah. An Anas ibn Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau juga tentunya Al-Ansari, ya. Anas bin Malik Al-Ansari qadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min al-muktirin fi riwayat al-hadis, termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dan ini kalau kita perhatikan, ya, karena hadis ini cukup pendek, ya kan? Dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ishaq, dari Anas. Jadi empat orang saja antara Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, fadhal muadzin muadzin. Baik, kita lanjutkan. An Anas bin Malik annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Annahu qala, bahwa beliau berkata. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahanat salatul asr, dan hanat salatul asr, ya, mendekat waktu salat asar. Baltamasan nasu alwudhu'a, maka orang-orang mencari alwudhu', air wudhu. Balam yajiduhu, ternyata mereka tidak mendapatkan air wudu. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudhu'in, maka didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air wudu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bidzalikal ina'i yadahu, di bejana tersebut, bidzalikal ina', di bejana tersebut, yadahu, tangannya, wa amara an-nasa an yatawaddau minhu, dan beliau memerintahkan orang-orang an yatawaddau minhu, agar berwudu darinya. Qala faraaitul ma, Anas mengatakan, faraaitul ma, maka aku melihat air itu yanbu'u, keluar, ya, mengalir, min tahti asabi'ihi, dari bawah jari-jari beliau. Hatta tawadza'u, sehingga mereka semua berwudu, min indi akhirihim, dari sisi yang terakhir mereka. Artinya, ya, sampai yang terakhir mereka, maksudnya. Berarti semuanya berwudu akhirnya. Ya. Baik, hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, seperti diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau melihat Rasulullah SAW, dan saat itu datang atau mendekat, ya, waktu asar. Faltamasan nasu alwudu, maka orang-orang mencari air wudu. Nah, ini mahallu syahid. Ini mahallu syahid yang menjadi pembahasan di hadis ini dan kaitannya dengan bab, ya, ini. Jadi kita perhatikan apa? Hanat salatul asr, waktu asar dekat, kemudian baru orang-orang mencari air. Nah, jadi keharusan mencari air itu ya setelah datang waktu sholat, ya, seperti yang tadi diterangkan oleh Ibnu Munayyir rahimahullah. Ya, tidak ada kewajiban jauh-jauh sebelum sholat harus mencari air karena sedang kesulitan. Wajib mencari air jauh-jauh sebelum waktunya, tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi cari air ketika datang waktu sholat. Falam yajidu. Nah, ketika itu mereka tidak mendapatkan air. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlintas mungkin suatu pertanyaan. Kalau ada orang yang memang mau mencari jauh-jauh sebelum waktunya, ya, kalau sekedar ingin mencari, pribadinya sendiri ingin mencari, ya boleh saja. Tapi kalau kita kaitkan dengan bab hukum, ya, kita kan bicara bab hukum, maka kewajiban belum ada, ya. Kita enggak mewajibkan. Tapi kalau ada perorangan sekedar pengen mencari sendiri, ya, dan dia enggak mewajibkan juga, ya terserah dia, boleh saja, terserah dia. Namun kalau dari sisi hukum, kewajiban itu baru ada setelah datangnya waktu sholat, ya. Nah, kembali kepada hadis Anas ini, bahwa beliau melihat Rasulullah SAW ketika itu, yakni bersama para sahabatnya, dan mereka para sahabat mencari air wudu dan tidak mendapatkannya. Fa'utiya Rasulullah SAW biwudu, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW air wudu. Jadi rupanya dapat air wudu, namun sedikit. Fawadu'a Rasulullah SAW fi dzalikal ina' yadahu. Lalu Nabi SAW meletakkan di bejana itu tangannya. Jadi kondisi, ya, ada bejana, ada air, namun sedikit. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya ini di bejana tersebut. Wa amaran nasa an yatawadda'u minhu, dan beliau perintahkan agar orang-orang wudu dari air yang ada di bejana itu. Faraaitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi, maka aku melihat air itu mengalir dari bawah jari-jari beliau. Nah, ini mukjizat. Ya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita bayangkan, ya. Air sedikit di bejana. Kalau untuk wudu berapa orang saja sudah habis tentunya. Ya kita sendiri kalau wudu berapa yang kita gunakan, ya kan? Satu gayung sudah habis untuk kita pakai wudu. Kalau yang berlebihan mungkin oh bisa sekian gayung, walaupun itu enggak benar ya. Kita mestinya juga irit. Namun kenyataan kita wudu banyak air yang kita gunakan untuknya. Nah ini ya yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, mestinya air itu habis yang di bejana, tapi ternyata enggak habis-habis. Dan ternyata mengalir air itu dari bawah jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mukjizat, salah satu mukjizat yang nyata dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta tawaddau min indi akhirihim. Sampai mereka berwudu min indi akhirihim, dari sisi yang paling akhir. Artinya ditafsirkan ya, dinukilkan juga di kitab Fathul Bari dari Kirmani mungkin kalau enggak salah. Hatta tawadda' alladzina 'inda akhirihim. Hatta tawadda' alladzina 'inda akhirihim fa huwa kinayatun 'an jami'ihim. Ya. Jadi sampai yang terakhir juga berwudu. Sehingga kata-kata ini min 'indi akhirihim ini kata kiasan bagi keseluruhan mereka. Jadi semuanya berwudu. Semuanya berwudu. Air yang di bejana tidak habis. Ya, air yang di bejana tidak habis. Nah, inilah mukjizat. Dan ini salah satu dalil min dalaili nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti dari sekian banyak bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kiranya jelas ya insyaallah. Dan tadi kita sebutkan bahwa mahalus syahid pada awal-awal hadis ini falsu misal ma falam yajiduh dan seterusnya. Hanat salatul asr faltamasan nasu al-ma falam yajiduh. Faltamasan nasu al-wudu'a falam yajidu. Ya. Itu mahal syahid yang menjadi pembahasan kita. Baik. Ya, sementara materi kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah materi kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Subhanakallah. Alhamdulillah.